السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, kita teruskan kembali kajian kitab Fathul Janajani Syarh Muqaddimati Risalah Ibn Abi Zaid Al-Karawani oleh Fadilati Syekh Al-Muhaddits Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Bajar hafizallahu taala. Pada halaman 15 beliau mengatakan, wa laysa min al-ma'quli an yuqala fi syai'in min madzahibi hadhihi firaqin mukhtalifah fil aqidah allati hadatsat fi awakhir ahli sahaba wa ba'dahu kal qadariyati wal murji'ati wal asy'ariyati wa ghairiha, laysa min al ma'qul an yuqal fi syai' min dhalik innahu al haqq was sawab. Kata beliau, tidak masuk akal, ya, tidak sesuai dengan logika kalau dikatakan bahwasanya kelompok-kelompok yang berbeda-beda dalam masalah akidah yang muncul di akhir-akhir zaman sahabat atau setelahnya, seperti kelompok Qadariyah, kelompok Murji'ah, kelompok Asy'ariyah dan selainnya, tidak masuk akal kalau dikatakan mereka adalah kelompok yang benar, ya. Karena apa? Seandainya kelompok-kelompok itu benar, ya, secara logika berarti apa? Para sahabat salah, para sahabat sesat, naudzubillah min dzalik. Ya. Ini sekali lagi bukan hari ini saja dalilnya, ini sekedar sampingan saja dalil yang jelas tentang sudah dibawakan ayat-ayat hari-hari tentang masalah wajibnya kita mengikuti sejak para sahabat Rasulullah SAW, khususnya dalam masalah akidah. Ini secara logika bahwasanya tidak mungkin ada kebenaran yang tidak diketahui oleh para sahabat Rasulullah SAW, sedangkan mereka adalah generasi pertama yang langsung belajar ilmu agama, belajar akidah dari Rasulullah SAW. Kalau ada yang luput dari mereka, berarti ada yang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jelas ini sesuatu yang tidak mungkin, tidak masuk akal. Ya, apalagi sudah Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, ala hal balaku, apakah aku telah menyampaikan semua agama Allah? Sahabat mengatakan, bala, iya. Kemudian Allah turunkan ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam sudah komplit, apalagi masalah akidah, masalah adab-adab saja jelas Islam menjelaskannya terang benderang, perincian yang sangat luar biasa. Masalah buang hajat, masalah adab makan, adab minum dan sebagainya. Ini sekali lagi, kalau masalah itu saja dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, apalagi masalah al-akidah. Tidak mungkin ada akidah yang benar yang tidak diketahui oleh sahabat Rasulullah SAW, kemudian diketahui oleh orang-orang setelahnya, oleh kelompok-kelompok setelahnya. Itu sesuatu yang mustahil, tidak masuk akal, sehat sama sekali. Laisa min al-ma'qul an yuqala fi syai'in min dzalik innal haqqu was-shawab. Adapun kelompok Qadariyah, yaitu kelompok yang apa? Siapa yang tahu? Siapa kelompok Qadariyah itu? Apa akidah mereka? yaitu kelompok yang mengingkari takdir, mengatakan bahwasanya manusialah yang mentakdirkan, menciptakan perbuatan-perbuatannya. Tidak ada campur tangan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah nufatul qadar, para pengingkar takdir. Adapun kelompok Murji'ah, apa salah satu akidah mereka? Yaitu mengeluarkan amal perbuatan dari iman. Iman itu hanya ucapan dan keyakinan. Amal perbuatan bukan bagian dari al-iman. Bahkan mereka mengatakan imannya orang yang fasik itu sama dengan imannya Jibril, Mikail, imannya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan seterusnya. Adapun kelompok Asy'ariyah, apa kesalahan mereka di antaranya? Menetapkan sebagian sifat-sifat Allah, mengingkari atau mentakwil sifat-sifat Allah yang lainnya. Dan kelompok-kelompok ini baru muncul sepeninggal Rasul dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok Qadariyah ini muncul pada akhir-akhir zaman sahabat, yang sudah kita sampaikan dahulu ketika zamannya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kelompok Murji'ah ini pada sebagai mata zaman tabi'in. Ada pula kelompok Asy'ariyah ini pada abad ketiga atau empat Hijriah. Ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya ini adalah kelompok-kelompok baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW atau para sahabat tentang akidah-akidah mereka tersebut. Kalau mereka mendatangkan akidah yang tidak pernah dibawa oleh para sahabat, otomatis pastikan itu adalah akidah yang baru, yang muhdats, yang bid'ah, yang sesat. Kemudian kata beliau, balil haqqul ladzi la syakka fi huwa ma kana 'ala ashabi Rasulullah SAW. Kebenaran tidak diragukan lagi adalah apa yang dipegangi, yang dijalankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya sudah kita sampaikan banyak sekali, baik dari ayat, hadis ataupun ucapan para as-salafus saleh radhiyallahu taala anhum. Di antaranya firman Allah, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum biihsan. Orang yang pertama lagi terjauh dari masuk Islam dari kalangan muhajir dan kaum al-ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ini jelas Allah merekomendasi para sahabat, khususnya dari kalangan muhajir dan kaum al-ansar, dan yang mengikuti sahabat tersebut. Ini sekali lagi perintah dari Allah untuk kita mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Tidak mungkin ada kebenaran yang tidak diketahui oleh para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan kali ini sudah dipastikan yang benar adalah yang mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul. Seperti yang Rasul sabdakan, ma'ana alihi wa ashabi, kelompok yang selamat al-firqatun najiyah, yang mengikuti Rasul dan para sahabat Rasulullah SAW, khususnya dalam masalah al-aqidah. Walau kana syai' min hadhihi madzahib haqqan la sabaqu ilaihi radhiyallahu anhum wa ardhahum. Seandainya ada sesuatu dari ajaran-ajaran kelompok tersebut yang benar, maka para sahabat yang pertama kali akan apa? Mendahului kita kepadanya. Semua kebaikan sudah dijalankan oleh para sahabat. Tidak ada satu pun kebaikan, kebenaran yang luput dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Sekali lagi Allah telah memuji mereka, Rasul telah memuji mereka. Tidak ada sekali lagi kebaikan kecuali mereka telah mendahului kita kepada kebaikan tersebut. Berarti kalau ada hal yang dikatakan baik oleh orang-orang setelah para sahabat yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, itu bukan kebaikan di mata syariat Allah, di mata Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya kebaikan yang disangka-sangka saja, diajak-ajakan oleh sebagian manusia, padahal hakikatnya di sisi Allah itu batil, itu sesat dan menyesatkan. Fala yuqal an yuhjam haqqun 'ala sahabat. Tidak masuk akal sama sekali kalau ada kebenaran yang terlewati oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yudakhar li unasin yaj'una ba'dahum, kemudian diketahui oleh generasi setelah para sahabat Rasulullah SAW. Itu sekali lagi tidak mungkin. Ya, makanya ulama mengatakan laukana khairan la sabaquna ilaih. Seandainya ada kebaikan, maka para sahabat yang mendahului kita dengan kebaikan tersebut. Makanya di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di antara manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengatakan assalam, aslam, wa a'lam, wa ahkam. Para salaf, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu yang paling selamat dalam segala bidang kehidupan ini, dalam segala bidang kehidupan agama ini. Akidah mereka yang paling selamat, akidah mereka yang paling baik. Demikian pula a'lam, mereka yang paling pintar dalam masalah agama, karena mereka yang langsung belajar ilmu agama dari Rasulullah SAW dalam keadaan Islam putih bersih, belum tercampur dengan kotoran apapun. Kemudian mereka yang paling ahkam, yang paling bijaksana, menempatkan sesuatu pada apa? Tempatnya. Ini harus kita apa? Gagak erat-erat assalam, aslam, wa a'lam, wa ahkam. Salafus saleh, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang paling selamat, yang paling pandai dalam ilmu agama, dan mereka paling bijaksana. Qala Ibrahim An-Nakhai rahimahullah taala kama fi Jami' Bayanil Ilmi wal Fadli li Ibn Abdul Bar. Seorang ulama salaf yang bernama Ibrahim An-Nakhai rahimahullah berkata, yang dinukil oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wal Fadlihi, lam yudzakkar lakum syai'un khubbi'a minal qawmi li fadlin indahum. Tidak ada sesuatu dari kebaikan ini yang disimpan untuk kalian kemudian terlewati oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan keutamaan dia di sisi kalian. Artinya tidak mungkin kalian itu apa lebih utama dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin kalian lebih pandai, lebih tahu kebenaran dibandingkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi jelas Rasul mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia generasiku. Kebaikan di situ bukan kebaikan wajah, bukan kebaikan suasana zaman itu, bukan. Namun di antaranya keutamaan dalam masalah al-ilmu. Makanya Rasul dulu mengatakan la ya'ti zamanun illa walladhi ba'da syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih jelek dari sebelumnya. Kata Abdul Mas'ud, bukan masalah apa? Harta. Namun masalah al-ilmu. Semakin lama ilmu itu semakin berkurang. Artinya ilmu agama ini banyak sekali kemerosotannya dibandingkan apa sebelum-sebelumnya. Artinya yang paling tahu ilmu agama yang pertama para sahabat, kemudian agak menurun sampai nanti akhir zaman. Bagaimana Rasul mengatakan innallaha la yantazil ilma intizaan walakin yantazil ilma biqabil ulama, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu agama ini secara sekaligus, walakin yantazil ilma biqabil ulama, akan tapi Allah mencabut ilmu agama dengan mewafatkan para ulama. Kemudian Rasul mengatakan hatta idalam yulbuki aliman ittakhadan nasur usan juhala fasu'ilu fa'afta bulai imin fadalu wa'adalu. Ketika sudah tidak ada ulama, atau dikatakan jarang ulama, banyak manusia mengambil ulama-ulama dari orang yang jahil sehingga mereka dalu wa'adalu sesat dan menyesatkan. Dan kita lihat pada zaman sekarang seperti itu. Ada masih ulama, akan tapi sangat amat sedikit sekali. Di negeri kita ini kalau dikatakan ulama yang sebetulnya itu hampir tidak ada. Mungkin bisa dikatakan tidak ada. Apalagi ulama sekaliber misalnya Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, seperti ini saja apa? Tidak ada di negeri kita. Apa yang dibawa beliau juga tidak ada. Contoh seperti Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi misalnya. Buktinya apa? Ketika mereka mau menasihati para teroris saja harus apa? Mengimpor dari Timur Tengah, dari Mesir, dari Yordania. Itu bukti apa? Tidak ada ulama di negeri kita ini. Sehingga apa? Pemerintah sangat amat kewalahan untuk mencari siapa? Ulama. Ulama-ulama banyak, ulama-ulama yang lama banyak. Yang mengatakan Rasul jajahin masuk surga ada. yaitu ulama, bukan ulama, yang mengatakan semakin jenggotnya panjang semakin goblok. Ini adalah apa? Orang yang ulama yang menghina Rasulullah SAW itu banyak di negeri kita, na'udzubillah min dzalik. Namun ulama yang betul-betul dikatakan warasatul anbiya, pewaris para nabi, itu bisa dikatakan tidak ada di negeri kita. Contoh sekali lagi, buktinya apa? Ketika BNPT negara kita ingin untuk diradikalisasi, untuk menyadarkan para teroris penjara, harus siapa yang mendatangkan dari apa? Dari Timur Tengah. Di antaranya Asyir Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari Hafidhullah Ta'ala. Itu bukti apa? Krisis ulama di negeri kita. Apalagi sekaliber Asyik Abdul Muhsin Al-Abad Al-Bajar, yang sudah pernah saya sampaikan bagaimana keimanan beliau ketika beliau mengajar dengan hafalan hadis-hadis yang luar biasa. Beliau mengajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Beliau secara zahir sangat amat hafal. Tidak apa membaca kitab, yang baca murid beliau. Beliau apa mensyarah dengan apa hafalan beliau. Bukan hanya hafalan makna hadis, bahkan apa para perawi-perawi hadis sangat luar biasa hafalan beliau. Itu tidak ada di negeri kita. Makanya sekali lagi harus kita sadari, memang hilang semakin hari semakin kita jauh dari apa ilmu tersebut. Sekali lagi ulama masih ada, cuma sedikit. Apalagi kalau kita ingat ketika meninggalnya dua imam besar Al-Sunnah di atas muka bumi pada zaman ini, Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Asy-Syaikh Muhammad bin Said Al-Thaimin, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, masih belum ada yang menggantikan. Sampai detik ini belum ada yang menggantikan salah satu daripada imam tersebut. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz murid daripada Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Inilah kebenaran sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu agama ini langsung sekaligus, akan tapi mewafatkan para ulama sedikit demi sedikit sehingga ilmu itu apa semakin berkurang. Maka ini pun harus kita sadari dan harus kita apa memotivasi diri kita untuk betul-betul giat dan rajin belajar ilmu agama ini, karena ilmu agama semakin lama semakin berkurang. Kemudian kata beliau, waqad naqala al-Hafiz Ibnu Hajar fil Fathhi inda syarhi bab qaulillah ta'ala, al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari ketika mensyarah hadis dalam bab firman Allah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbi, wahai rasul sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Beliau menukil kalaman nafisan li Abil Mudhaffar As-Sam'ani. Sekali lagi Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani menukilkan dalam bab tadi ucapan yang sangat amat berharga sekali yang diucapkan oleh seorang ulama Al-Sunnah yang bernama Abil Mudhaffar As-Sam'ani. Beliau berkata, wastajalla Abil Mudhaffar Ibnu Sam'ani bi ayatil bab wa ahadithihi ala fasadi tariqatil mutakallimin fi taqsimil asya ila jismin wa jauharin wa aradin. Abu Mudhaffar As-Sam'ani beliau berdalil dengan ayat-ayat tadi, di antaranya tadi firman Allah, ya rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai rasul sampaikan semua yang Allah wahyukan kepadamu. Ini salah satu apa ayat yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam sudah sempurna. Islam sudah komplit dari A sampai Z-nya. Semuanya telah disampaikan Rasul kepada para sahabat. Tidak ada satu kebenaran pun kecuali telah Rasul sampaikan semuanya. Tidak tersisa sedikit pun. Sampai-sampai seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, tarakana Rasulullah wa ma ta'ayyadu qalbu janifil hawa illa wa qad bayyana lana anhu ilman. Rasul meninggalkan kita dan tidaklah seekor burung terbang di udara dengan kedua sayapnya melainkan telah dijelaskan ilmunya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang Yahudi pun apa tahu bahwasanya Rasul telah menyampaikan semuanya kepada kita. Ketika itu ada seorang Yahudi berkata kepada Salman Al-Farisi, wahai Salman, bahwasanya nabimu telah menjelaskan semuanya kepadamu sampai masalah apa? Al-Qira'ah, buang hajat. Kata Seman Bala, benar. Jadi sekali lagi orang Yahudi saya tahu bahwasanya Islam sudah apa? Sempurna. Demikian pula di sini Abu Mudawwar Sahari mengatakan dari dalil ayat tadi bahwa Rasul telah menyampaikan semuanya, dari situ diketahui kerusakan, kebatilan metode kelompok ahli kalam yang mereka apa? Mengarang-arang ya urusan-urusan agama, terutama masalah akidah dengan akal pikiran mereka, yang artinya membagi ya segala hal menjadi jismin wa jauharin wa aradin, yang intinya nanti kembalinya kepada penafian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah kita sampaikan, kalau antum mendengar istilah ahlul kalam, di antara kelompok ahlul kalam itu siapa saja? Hah? Atau apa sih ilmu kalam itu? Sudah kita sampaikan. Hah? Definisinya apa sih ilmu kalam itu? Iya, yaitu ilmu yang digunakan untuk menetapkan akidah, namun hanya berlandaskan logika akal semata. Dan mereka memiliki prinsip kalau ada dalil Al-Quran dan Sunnah bertentangan dengan akal, yang mereka dahulukan adalah akal. Itu adalah apa? Manhaj metodenya ahli kalam. Ya. Maka kalau disebut ahli kalam itu yang termasuk di dalam ahli kalam adalah kelompok yang pertama apa? Hah? Al-Mu'tazilah, kemudian As'ariyah, kemudian yang paling ekstrem lagi apa? Kelompok Al-Jahmiyah. Ya. Mereka ini apa? Di antara kesatannya mendahulukan akal daripada nakal. Contoh sudah kita sampaikan, kelompok Jahmiyah. Mereka mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Karena apa? Kata mereka secara akal, kalau Allah punya nama, punya sifat, nanti sama dengan makhluk. Maka ditolak nama dan sifat Allah. Kelompok Mu'tazilah juga demikian. Allah punya nama, namun tidak punya sifat. Dengan alasan akal. Kalau Allah ditetapkan ada sifat-sifatnya, nanti sama dengan makhluk, maka ditolak sifat Allah. Kelompok Asy'ariyah juga demikian. Kalau kita menetapkan Allah punya wajah, punya sifat tangan, punya sifat ghadab murka, nanti sama dengan makhluk, maka mereka tolak ya sifat-sifat Allah tersebut dengan landasan apa? Akal. Ini namanya alur al-kalam. Ya, kelompok yang menggunakan akal untuk menetapkan akidah. Qalu fal jismu mastama' min al-iftirah. Ya, mereka buat istilah-istilah yang membingungkan. Makanya sudah pernah kita sampaikan, kelompok ahli kalam itu ibaratnya kalau ditanya mana telinga kananmu, dia apa? Ya, ruwet. Ini tak telinga apa? Kananku. Sebenarnya apa? Cukup ini telinga kananku. Mereka apa? Tidak. Maunya apa? Ya, ruwet-ruwetan. Ya, ini tangan atau telinga kananku. Itu sebenarnya kata ulama seperti seseorang yang naik gunung, ya mungkin yang paling tinggi apa gunung apa yang paling tinggi, ya, ya sudah Himalaya apa tidak, ya, gunung Himalaya, ya, mereka itu ibaratnya seperti pendaki gunung Himalaya untuk mencari ya seekor mungkin kuda, unta dan sapi, namun yang kurus kering, ya, sudah susah payah dapatnya unta yang apa kurus kering. Ya, ataupun sapi ataupun apa namanya binatang di sana yang kurus kering. Itu intinya kelompok ahli kalam. Ya, tidak mau yang simpel, tidak mau yang mudah, namun maunya apa? Yang ruwet-ruwet. Nah. Qalu fal jismu mastama' min al-iftirah. Kata mereka jism itu adalah kumpulan dari apa yang terpecah. Wal jauhar ma'hamal al-ard. Jauhar itu yang membawa al-ard. Ya, atau sifat wal ardu ma la yaqum bi nafsihi dan seterusnya. Kemudian waj'alu ar-ruh min al-arad. Mereka menjadikan roh itu al-arad seperti sifat. Waradul akhbar fi khalqir ruh qabla al-jasad. Ya, mereka menolak hadis-hadis tentang penciptaan ar-ruh sebelum jasad. Ya. Ini sekali lagi termasuk kesesatan mereka, banyak menolak hadis-hadis. Wal aql qabla al-khalqi. Ya, nanti akan kita sampaikan bahwasanya Al-Imam Abu Mudawwar As-Sam'ani di sini tergelincir, ya. Beliau seolah-olah menetapkan hadis-hadis tentang masalah akal. Nanti akan sampaikan pada halaman setelah ini bahwasanya semua hadis-hadis tentang masalah keutamaan akal itu tidak ada yang sahih. seperti yang diutarakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Manar Munif. Kita lewati. Wa tabadu ala hadisihim wa ma yu'addi ilahi nadaruhum summa yariduna alin nusus fama wafakahu qabilu wa ma khalafa raju. Mereka, orang-orang kelompok alil kalam, berpegangan dengan prasangka mereka, akal mereka, kemudian mereka menimbang dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dengan akal mereka. Ini adalah sekali lagi salah satu sumber kesesatan kelompok alil kalam. Mereka menjadikan akal sebagai tolak ukur segala-galanya, atau bisa dikatakan mereka lebih menuhankan akal mereka. Bahkan Al-Quran dan Sunnah mereka harus timbang dengan timbangan akal mereka. Ini sudah kita sampaikan, akal manusia terbatas, tidak bisa untuk meliputi, memahami, mengetahui segala-galanya. Jangankan masalah yang berkaitan dengan sifat Allah yang jauh dari kita, berkaitan dengan roh kita saja, akal tidak sanggup untuk menalarnya. Pernah tidak ada penelitian yang betul-betul ada yang menemukan roh dalam jasadnya? Ada tidak yang mungkin mahasiswa-mahasiswa atau para dosen bidang saja, biologi pernah tidak ada penelitian seorang dokter menemukan rohnya sendiri, atau ilmuwan menemukan rohnya sendiri, atau melihat rohnya itu apa warnanya, pink atau hijau dan seterusnya? Pernah tidak? Tidak akan mungkin. Karena ini masalah gaib. Allah mengatakan yas'alunaka 'anil ruh qulil ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang apa itu ar-ruh. Maka Allah mengatakan qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu hanya Allah yang tahu. Dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja. Mustahil. Kalau ada yang mengatakan ruh itu demikian, atau mungkin pernah melihat di mikroskop dan sebagainya, itu dusta. Kenapa? Allah mengatakan itu adalah perkara Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamul ghaiba illallah. Maka sekali lagi, manusia akalnya tidak akan mungkin bisa menembus segala-galanya. Maka sungguh batil mereka yang menjadikan akal sebagai ukur tolak ukur atau timbangan segala-galanya. Ini sudah pernah kita sampaikan, ini perumpamaannya seperti pedagang daging atau apapun di pasar, Antum kalau lihat ada pedagang, yang ditimbang itu adalah sebetulnya dagingnya kan, ada timbangan daging di pasar.